Kita persiapkan dua bagian Alkitab yang akan kita baca. Pertama Markus 15 ayat 21, lalu Roma 16 ayat 13. Markus pasal 15 ayat 21 dan Roma 16 ayat 13. Kita akan mulai membaca Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian ini, ya, biarlah kita memikirkan dengan utuh di dalam kegairahan hidup kita sebagai orang percaya. Hidup bukanlah beribadah dan bagaimana kita senang di dalam kebaktian. Hidup bukan soal siapa kita dan bagaimana semestinya. Tapi hidup adalah bagaimana Tuhan dan berkehendak dalam kehidupan. Dan kita menaklukkan diri kepada kedaulatan Allah. Nah ini menjadi pergumulan serius kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah hidup keluarga harus menjadi fokus. Hidup keluarga harus menjadi konsentrasi kita. Ya, gereja telah terjebak pada rutinitas ritualitasnya. Sangat menyedihkan. Sehingga gereja sebetulnya sejatinya kehilangan arah. Sehingga semakin hari orang Kristen senang beribadah yang tersembunyi dan tidak suka yang terbuka. Artinya bukan sembunyi-sembunyi, tetapi tidak suka membicarakan Alkitab secara terbuka lalu menguji diri. Kita selalu penuh dengan selubung. Padahal kita mesti sadar, hidup adalah sebuah penelanjangan oleh kuasa kebenaran di mana kemudian kita menemukan keutuhan diri. Dan itu akan membawa kita pada kebenaran yang sepenuhnya untuk boleh mengakses seluruh kehidupan dan menuju ke masa depan yang berkekuatan. Nah, pada waktu kita melihat bagian ini, saudara, kita mengingat kisah peristiwa penyaliban. Maka dikatakan adalah seorang yang bernama Simon dari Kirene. Ya, kisah ini menjadi satu kisah klasik yang kita ingat. Simon dari Kirene mempunyai dua anak, Alexander dan Rufus. Simon dari Kirene, dia datang dari Kirene untuk merayakan. Pada waktu itu adalah hari raya Pesah atau Paskah. Sehingga pada waktu persiapan Pesah menuju ke persiapan Pesah atau Paskah itu, Simon ada di situ dan melihat satu peristiwa di mana Kristus digiring dan memikul salibnya. Saudara, Simon dari Kirene melihat semua itu dalam ketidaktahuan karena dia memang tidak terlibat dalam kelompok pengajaran Kristus Yesus. Tetapi kemudian seorang tentara memanggilnya dan memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Sehingga dia terpaksa memikul salib itu. Tetapi ada hal yang sangat indah. Di tiadanya rencana dan sebuah keterpaksaan, justru dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Beruntunglah Simon dari Kirene. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau aku salah langkah, hajarlah supaya aku kembali ke jalan-Mu. Karena bagi saya bersekutu dengan Tuhan tentu sangat indah. Tetapi kita adalah manusia yang bisa berbuat salah, bukan? Tidak perlu gengsi untuk salah kita. Sadari, tetapi jangan terus dibicarakan. Perbaiki. Maka itulah nilai kehidupan ini. Siapa manusia yang tidak bersalah? Omong kosong. Semua kita pernah bersalah. Nah, Simon dari Kirene ada di situ, lalu dipaksa memikul salib Kristus. Dan dia kemudian memikulnya. Hal ini menjadi sesuatu blessing yang tidak tertolak. Berkat yang tidak bisa ditolak. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Simon tidak berencana untuk memikul salib itu karena dia tidak ada urusan dengan Kristus. Simon berencana untuk mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem dan dia menginvestasi waktu dan biaya berangkat dari Kirene ke Yerusalem. Tetapi Simon harus terlibat hal yang tidak dibayangkannya. Namun keterlibatan dan pemaksaan justru menjadi berkat yang luar biasa. Seringkali kita salah mengerti kesulitan, kepahitan dalam hidup kita anggap sebagai aib yang berat. Lalu kita kelimpungan dengan persoalan yang ada. Padahal kita mesti belajar bagaimana Tuhan membentuk kita. Dan kita tinggal mengukur diri. Kalau ada yang salah kita perbaiki. Kalau benar kita bertahan. Kesulitan, kepahitan bisa datang karena salah kita. Atau bukan salah kita tapi kita benar. Orang benar pun bisa mengalami kesulitan. Orang benar pun bisa difitnah. Itu urusan kecil mestinya. Karena itu bersyukurlah atas anugerah Allah yang datang dalam cinta kasihnya. Entah itu suka, entah itu duka. Dia mengukirnya. Simon mendapatkan kehormatan yang tidak terbilang. Simon boleh memikul salib Kristus yang suci. Rasul 12, satu menjual dia, satu menyangkal dia. Tidak satu pun di antara rasul secara langsung beruntung bisa memikul salib Kristus. Yang pertama ikut menikmati penderitaannya justru Simon dari Kirene. Saudara-saudara, ini menjadi pemikiran yang sangat serius. Simon dari Kirene tidak banyak data yang bisa kita dapatkan. Tetapi tampak benar dia seorang yang beribadah. Karena dia menginvestasi waktunya, menginvestasi biaya dari Kirene menuju ke Yerusalem untuk bisa mengikuti Paskah. Maka Simon menjadi seorang yang kita bisa belajar bagaimana hidup dijalani dalam satu nilai-nilai yang tinggi. Sehingga kemudian Simon dari Kirene menjadi orang yang memikul salib Kristus itu. Seorang yang beribadah, seorang yang menjalankan keyahudiannya dengan teliti. Sehingga Kirene adalah luar negeri, dia kembali ke Yerusalem. 3 hari raya besar di mana orang-orang Israel harus balik. Mereka harus memilih minimum 1 dari 3-nya. Paskah, kemudian Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Kirene bukan barang dekat, jauh. Tapi dia datang dan hadir di sana. Saudara-saudara, kegairahan Simon di dalam keberagamaannya mendatangkan buah yang luar biasa. Tapi buah yang didapatnya bukan kursi raja. Buah yang didapatnya bukan mahkota emas. Buah yang didapatnya salib yang berat. Salib yang kasar. Salib yang harus dipikulnya. Pernahkah saudara berpikir sebagai orang Kristen, kehormatan dalam hidup kekristenan kita adalah memikul salib Kristus. Kita selalu berpikir bagaimana mengenal Kristus, mendapatkan semua yang kita inginkan. Itulah kecelakaan kita sebagai orang Kristen. Karena itu ya saya selalu suka bilang, yuk kita hitung yuk. Sebetulnya kalau kita melayani Tuhan itu melayani kenapa? Lebih banyak karena kita suka. Maka kalau kita gak suka, kita gak akan lakukan. Ini miris. Penaklukan rasa suka kita kepada apa yang Allah suka mesti menjadi pergumulan dan pertandingan. Sehingga bukan sekedar apa yang kita suka yang harus kita kerjakan. Apa yang Allah suka. Lepas kita tidak suka, kita mesti belajar menyukai yang dia sukai. Sehingga memang hidup menjadi pengikisan terus-menerus. Hidup menjadi sebuah proses penggodokan oleh kehendak Allah. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Nah, Simon mengalami satu proses yang sangat menarik. Di dalam pengenalan akan Allah dan kerinduan, dia diberi kehormatan. Tapi ingat, memikul salib itu. Tampaknya dalam kacamata dunia, Simon orang yang apes. Di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Ini serongkai. Kenapa ada di tempat salah? Di waktu yang salah. Sampai akhirnya dia mesti terlibat. Coba kalau dia tidak ada di tempat itu. Pasti gak kena. Coba pada waktu itu dia ada di rumah. Pasti gak kena. Tetapi pengertikah engkau, dia justru menjadi laki-laki paling beruntung. Pada waktu yang tepat, di waktu yang tepat, dia ada di tempat yang tepat. Dan dia boleh memikul salib Kristus. Itu kecintaan dalam keimanan. Dan engkau akan mengalami keindahan dalam pergumulan. Bukan kisah cerita yang kita susun. Saya kira kalau tiap saudara diminta bersaksi pasti bisa, bukan? Oh puji Tuhan, Tuhan baik begini. Apapun bisa, karena automatically kita bisa ngerti lah. Namanya kita orang gede, kita bisa merekonstruksi seluruh kisah dan cerita. Tapi kalau membatin sebetulnya apa iya begitu, belum tentu. Cerita kita itu seperti itulah pergumulan batin kita. Belum tentu. Karena itu kejujuran di dalam memahami kebenaran, nah itu yang jadi paling penting. Karena menemukan kebahagiaan itu kokoh dan kuat luar biasa. Nah itu akan menjadi milik diri, kekayaan yang tidak ada bisa orang ambil dari kita. Nah saudara-saudara, Simon punya itu. Simon punya kisah yang tidak disettingnya. Tapi Simon tidak pernah menduga bahwa dia akan menjadi orang yang paling beruntung menerima anugerah Allah. Memikul salib Kristus. Ingat, 12 rasul bersama-sama kurang lebih 3,5 tahun. Satu menjualnya, satu menyangkalnya. Yang 10 tercerai-berai entah kemana. Simon ada di sana, bukan rasul. Simon ada di sana, bukan by plan. Yang plan itu adalah murid-murid. Diajak sama-sama ke Taman Getsemani. Yudas membelok memberitahu pada imam. Dari Getsemani, Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas. Dari situ besoknya dibawa ke Herodes. Ke Pilatus. Dari Pilatus Herodes. Herodes balik lagi Pilatus lalu disalib. Ingat, di titik itu murid melihat dari jauh-jauh. Petrus kebingungan antara maju dan mundur. Ia bahkan menyangkal. Tapi lagi-lagi, Simon tidak terlibat dalam emosi suasana pada waktu itu. Murid-murid terlibat. Mereka, waduh ini gimana. Mungkin sudah ada yang ngumpet, sudah ada apa. Mereka terlibat. Simon tidak. Tapi Simon beruntung. Puji Tuhan. Keuntungan tidak bisa kau undang. Tapi kemalangan tidak bisa kau tolak. Karena hidup adalah anugerah Allah yang luar biasa. Maka hidup benar itu menjadi panggilan kita. Dan bagaimana kita menjalaninya. Simon dari Kirene. Akhirnya tercatat menjadi orang yang ikut memikul salib Kristus. Dia mendapat kehormatan yang tidak terbilang. Dia mendapat kehormatan yang luar biasa. Dia mendapatkan sesuatu yang menjadi kerinduan setiap orang percaya. Simon memikul salib Yesus. Impact apa? Saudara-saudara, tidak terlalu banyak data. Sekelebat tetapi sudah memberikan kita satu fakta yang sangat mencengangkan. Satu fakta yang sangat mengagumkan. Fakta apa? Menarik saudaraku yang kekasih bahwa kemudian hari di dalam pelayanan Paulus. Bagaimana sang rasul yang adalah pembunuh murid-murid Yesus itu bertobat dan menemukan kebenaran. Maka ia menuliskan suratnya dan menitipkan salamnya kepada Rufus. Rufus siapa? Anak Simon dari Kirene. Menarik ya. Saudara-saudara, Rufus adalah anak dari Simon? Yes. Dan Markus mencatat, Simon ayah Alexander dan Rufus. Sekelebat, tetapi sudah cukup memberikan makna yang mendalam. Simon dicatat memikul salib Kristus oleh Markus. Dan Paulus dicatat memberikan salam kepada Rufus. Siapa? Orang pilihan dalam Tuhan. Istilah ini menjadi sangat menarik. Paulus tidak pernah menitipkan salam kepada siapapun orang tidak bermakna. Karena Paulus bukan orang yang suka basa-basi. Salamnya enggak ada. Tapi Saulus ketika memberikan salam selalu memberikan definisi yang sangat clear. Salamku kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Ini menjadi menarik saudara. Dan bagaimana respek Paulus juga ditunjukkan kepada ibu Rufus. Dan juga kepada ibunya yang adalah ibuku. Tampaknya Rasul Paulus berhubungan erat dengan pelayan dalam pelayanannya dengan keluarga Simon dari Kirene. Simon tampaknya sudah tiada dan tampaknya dia sudah meninggal dunia. Sehingga yang disebut hanya Rufus anaknya dan ibunya. Istrinya tampaknya sudah menjanda. Tapi berbahagialah keluarga ini. Karena Paulus mencatatkan nama mereka dalam pelayanannya. Mereka menjadi inner circle dalam pelayanan murid-murid Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Sehingga Rufus disebut sebagai orang pilihan Tuhan. Rufus disebut sebagai orang yang menerima belas kasihan daripada Allah. Itu mengagumkan. Seharusnya itulah kehidupan tiap orang percaya, itulah hidup kita, itulah pergumulan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan kita. Maka Rufus menjadi warna dari sang ayah Simon. Ayah pemberi arah. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa diharapkan dari anak jikalau ayah tidak menginvestasi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Kalau kita tidak berani menginvestasi uang untuk sekolah anak kita, mana bisa anak kita sekolah tinggi, bukan? Ah, udahlah kamu cari sekolah yang murah-murah saja. Tidak perlu ke perguruan tinggi. Maka jangan harap dia akan menjadi anak yang pintar. Karena kita sangat pelit dengan uang kita. Lebih bagus beli mobil daripada sekolahkan anak. Ya, saya selalu kagum pada orang-orang di kampung saya. Orang-orang kampung saya bilang ya. Karena memang tinggal di kampung. Tetapi pikirannya sangat futuristik setengah mati. Karena banyak sekali mereka-mereka tinggal di kampung berjuang. Makannya nasi sama cabai dan garam. Tetapi simpan uang untuk anaknya kuliah di kota. Tidak bisa mau beli kayu bakar. Dia pergi ke hutan untuk ambil kayu. Lalu kayu untuk kayu bakar. Masa nasi ya. Kalau kita bilang pakai beras dicampur air dulu kan. Ah, terus nanti air kan dikeluarin jadi air tajin kita bilang. Ya. Itu diminum. Tidak ada yang terbuang. Lalu dimakan. Nah tadi itu pakai garam. Kadang hanya cabai rawit saja. Karena gak bisa beli lauk. Enggak ada uang. Bukan enggak ada uang. Uangnya disisihkan. Untuk apa? Pendidikan anak-anak. Papa mama yang tahu berkorban. Melahirkan anak yang luar biasa. Tapi ada ayah-ayah tidak tahu diri juga. Yang memakai uang yang tidak banyak untuk berjudi. Sehingga selalu habis di meja judi. Anak tidak bisa pernah pergi sekolah. Apalagi ke perguruan tinggi. Tapi ada juga orang tua yang gila. Gaya penampilan yang luar biasa. Serba materialistis. Tampil ini, tampil itu. Sehingga lebih banyak uang untuk hal yang tidak penting. Dengan penampilan, baju, rumah. Tetapi anak tidak bisa ke perguruan tinggi. Miris. Ini ayah yang sudah merusak arah hidup anak-anaknya. Baik dia penjudi atau orang yang dengan gaya hidup. Dan paling diutamakan. Mereka hanya hidup pada omong kosong yang besar. Mereka tidak do something. Tidak berani membayar mahal untuk masa depan anaknya. Itu adalah orang tua yang celaka. Saudara-saudara, berikan arah pada anakmu dengan investasi yang tidak terhingga. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Simon dari Kirene tidak hanya edukasi terhadap anak-anaknya. Tetapi Simon dari Kirene menunjukkan kelas apa artinya seorang yang mengenal Tuhan. Sebagai seorang Judais, dia betul-betul mendalami apa yang dikatakan Alkitab. Sampai dia bertemu dengan Kristus, bahkan memikul salibnya. Pertemuan luar biasa membuat Simon dari Kirene menjadi pengikut Kristus. Iman itu ada pada anaknya. Dan kemudian Rufus hidup dikenal sebagai orang pilihan Allah. Wah, masyarakat Roma tahu siapa itu Rufus. Anak Simon dari Kirene. Siapa itu Simon? Itu loh papanya yang pernah memikul salib Kristus. Saudara-saudaraku, Simon telah meninggalkan warisan yang paling hebat, kehormatan. Sehingga seorang Paulus yang rasul, yang luar biasa menulis separuh dari perjanjian baru. Memberi respek terhadap Rufus. Lebih lagi kepada istri Simon dari Kirene. Ibunya yang adalah ibuku. So very personal sekali. Sangat dekat. Mari kita berpikir sebagai ayah. Kalau kita mati kira-kira orang merespek tidak sama istri kita. Lalu orang bilang, ini loh istrinya Pak Bigman. Aduh, saya ingat dulu Pak Bigman. Saya tidak mungkin lihat istrinya terabaikan. Saya tidak mungkin lihat istrinya begitu saja. Maka aku harus berjuang selama hidupku. Supaya orang bisa menghargai istri itu. Tapi kalau tidak. Kalau rasa benci yang kutanamkan. Lalu orang bilang, aduh kasihan tuh bininya. Dasar tuh lakinya memang begini. Hanya jadi bahan cerita. Itu menyedihkan bukan? Siapa yang akan peduli dengan anak-anakku jikalau aku dalam hidupku tidak menginvestasi nama baik itu. Maka aku akan terus berdoa dan berkata, Tuhan mampukan. Supaya kalau satu waktu aku mati, orang merespek dan melihat anakku. Ya. Saya tidak berharap orang kasih uang. No, no, no. Kita akan berjuang tinggalkan apa yang kita bisa tinggalkan. Beri kepada mereka apa yang bisa. Tetapi rasa hormat itu paling sulit bukan? Uang gampang ditinggalkan. Rasa hormat. Sehingga orang kalau ketemu, oh kamu anaknya Pak Bigman. Eh mampir, duduk sebentar. Waduh kita cerita. Saya ingat papa kamu bla bla bla bla bla. Bukankah itu rindu kita, hai ayah? Karena itu marilah kita memberikan arah kepada anak kita. Satu investasi yang besar. Sehingga itu menjadi satu dinamika yang luar biasa dalam kehidupan. Pengabdian, pelayanan, pengenalan akan Tuhan. Ya. Kadang kalau kita ketemu orang. Itu anak siapa? Itu loh Pak Sianu yang bapaknya itu begini-gini. Itu anak jenderal itu begini-gini. Terus gimana? Aduh sekarang mah. Ya gitu-gitu aja deh. Datang sana, datang sini. Minta proyek sana. Kadang-kadang kesel juga. Gak enak dengerinnya ya. Aduh bapaknya begitu harum dulu. Kenapa anaknya apa namanya? Secara pangkat begitu tinggi. Kenapa anaknya jadi gini? Males gue. Apalagi bapaknya dulu juga nembak aja kerjanya. Alah. Bisnis kagak mau bayar. Waduh ya kak gak enak bener. Ini anak juga gak tahu diri Nur Husin. Cuma rupa-rupanya orang timur mau nolak kagak enak. Tetap aja ngasih tapi ngedumel kan gitu ya. Kagak enak aja dia minta-minta. Tetapi kemudian hilang hormat. Karena ternyata di dalam posisi yang dimiliki ayahnya di waktu lampau. Ia tidak meninggalkan jejak hormat. Sehingga orang memandang sebelah mata. Pasti saudara akan menemukan banyak orang seperti itu bukan? Miris. Karena itulah saudara-saudaraku, menjadi penting bagi kita sebagai orang Kristen. Supaya tidak hanya kita pergi ke gereja, lalu pulang ke gereja, lalu kita pelayanan di gereja. Nanti dulu, Semua orang beragama pun melakukan hal yang sama. Tapi bagaimana kualitas kehidupan kita menjadi satu model. Nah, ini menjadi satu pergumulan yang serius. Tetapi tidak ada model bagus harganya murah. Selalu harganya mahal. Investasinya besar. Ya waktu, ya tenaga, ya uang. Ya kredibilitas kita, bukan? Investasi yang mahal. Tetapi ingat, tidak ada investasi yang mahal yang bermutu sia-sia. Selalu dia memberikan hasil yang luar biasa. Siapa yang menikmati hasil itu? Generasi berikutnya. Ayah pemberi arah. Karena ayah bagaikan kompas yang dilihat oleh anaknya kemana mesti pergi. Utara, selatan, barat, timur. Kesana dia melangkah. Begitulah ayah meninggalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang tinggi. Dan Rufus menjadi seorang yang sangat kagum kepada sang ayah dalam kisah perjalanan salib itu. Dan Rufus sama seperti ayahnya menerima belas kasihan Tuhan dan hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, betapa luar biasanya. Ingat, Rufus tidak tercatat menjadi orang penting dalam gereja. Artinya, oh dia bikin ini, bikin itu. Alkitab cuma catat dia memikul salib, habis itu close. Tidak dicatat dia bahwa dia pengurus gereja, apalagi dia menjadi pendeta. No! Tetapi apa yang dikerjakan dalam ketulusan? Menjadi jejak-jejak yang tampak nyata dan tidak terbantah. Sehingga dia membawa pulang iman percaya kepada Kristus ke dalam rumah. Dan Rufus anaknya percaya pada Allah. Istrinya menjadi ibu dari Paulus. Ibunya yang juga adalah ibuku. Wah, respek yang tinggi. Saudara-saudara, kita percaya di Roma mereka pasti menjadi orang-orang yang dianggap orang beriman, yang akan didengarkan kalimatnya. Tetapi yang saya ingin katakan, Alkitab tidak mencatat mereka dalam struktur yang tinggi. Entah pengurus gereja atau apa, enggak tercatat. Tetapi kualitas apa yang mereka lakukan hebat. Dan itulah Simon dari Kirene. Muncul sekali, namanya hilang. Tapi muncul kembali, jejaknya terang. Perhatikan, muncul satu kali. Memikul salib, namanya hilang. Muncul kemudian, terang benderang. Ini loh, Rufus anak dari Simon yang dari Kirene. Dan Markus mencatat, Simon dari Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Kedua anak mendapat kehormatan. Kedua anak tersanjung. Tidakkah kita rindu itu? Marilah kita menjadi ayah yang memberikan arah. Marilah kita menjadi ayah yang memberikan kebanggaan pada anak kita. Sehingga ada bahasa, di kubur sana pun kita tenang. Buatlah anak kita datang ke kuburan, mencucurkan air mata, karena mengingat ayah yang sangat dikagumi. Buatlah anak kita memandang foto, lalu bernostalgia, papa ini dan papa itu. Jangan sampai bukan, dan sebaliknya. Bukankah itu menyenangkan, saudaraku? Karena itu tiap anak juga mesti belajar untuk melihat dan bisa menilai kekagumanmu pada ayahmu. Bukan karena ayahmu memberikan kamu kendaraan cukup, motor, mobil. Omong kosong, seluruh ayah yang punya uang pun bisa lakukan hal yang sama. Ya. Ayah itu yang baik bukan sekedar apa yang kita minta lalu dia berikan. No! Tetapi dia memberikan arah yang kadangkala anak-anak tidak suka. Karena belum dewasa, lalu rasa terlalu keras, terlalu gini, terlalu gitu. Tapi one day percayalah. Apa yang mereka tidak suka, satu waktu mereka akan tahu. Itu yang paling penting dalam hidupnya. Ya. Dia akan menemukan hakikat itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selagi kita hidup di kehidupan ini, mari kita bergumul dan memikirkan kebenaran. Supaya jangan menghabiskan waktu. Hidup di kehidupan ini. Mari kita lakoni apa yang mesti. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai ayah, sebagai anak. Berlomba untuk mengisi satu sisi-sisi nilai dalam hidup ini. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Saya pikir tidak ada yang lebih terhormat dalam hidup ini. Kecuali boleh menjadi saksi Tuhan, bukan? Tidak ada yang lebih terhormat dalam hidup ini. Kecuali boleh hidup dalam kebenaran. Rufus mendapatkan arah langkahnya karena papa memikul salib Kristus. Ingat, dia mendapatkan anugerah besar itu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, saudaraku, menjadi pemikiran kita sehingga sebagai gereja Tuhan kita belajar utuh dan sungguh-sungguh. Atau kita ingat gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah. Lalu sesudah dia khotbah di Seramba Salomo, 3.000 orang bertobat memberi diri dibaptis. Bisa dimengerti karena Kristen pada waktu itu baru starting point, baru awal start. Jadi belum banyak yang Kristen, masih rasul dan lingkungan kecil. Lalu 3.000 orang punya daya tarik hebat. Tentu Tuhan tidak sedang minta kita supaya kita menjadi 3.000 orang baru lagi datang dan bertobat. No. Karena menjadi pertanyaan sekarang, the quality sebagai identity. Apakah kualitas sudah menjadi tanda pengenal dalam hidup Kristen kita? Karena mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam berbagi. Wih, itu luar biasa. Saya suka sekali Kisah Rasul. Karena semua dilakukan dalam ketekunan yang sungguh. Terus menerus tiada henti. Tiada lelahnya mereka belajar. Tiada lelahnya mereka saling mengasihi, memelihara relasi. Tiada lelahnya mereka boleh belajar untuk saling melengkapi dan memberi. Wow, hebat setengah mati. Karena saya pikir ya, tidak ada hidup yang lebih puas, bukan? Kalau misalnya dalam keluarga suami, istri, anak, akur. Wah, tidak ada yang lebih puas dari itu. Saya enggak tahu lagi kalau saudara bilang, oh pak lebih puas kalau punya mobil, punya gini. Maka saya dengan berani akan berkata, engkau ayah yang paling malang. Yang paling puas dalam hidup ini ya, betul. Kalau istri kita duduk lalu ngobrol, kita nyambung. Sama-sama jalan, anak-anak bisa menikmati kebersamaan dan saling melengkapi. Enggak ada yang lebih indah dari itu, saudara. Ya, maka anak-anak kalau mau membahagiakan orang tua pun, jangan bodoh lalu berpikir, nanti aku akan pikir nanti beli kalau sudah besar, beli rumah buat papa, beli rumah buat mama, beli mobil, omong kosong. Ya, hanya orang tua matre yang gila itu ya. Orang tua benar tidak? Kehormatan bagi orang tua, hidupmu yang benar, maka papa mama akan bangga. Waduh, anakku bikin harum namaku. Thanks. Kehormatan kau berikan pada orang tuamu. Itulah kehormatan. Itulah kesejatian. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan. Sebaliknya. Ayah pun harus berpikir sama. Jangan pikir kalau kita kasih tadi yang saya bilang, anak kita sekolah bagus, mobil bagus, ini bagus, lalu semua bagus. Omong kosong. Kalau kita tidak jadi contoh hidup yang bagus. Mari kita raih kebahagiaan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya selagi hidup dalam dunia ini. Masa iya saudara mau kehilangan satu momentum? Jangan dong. Miliki semuanya. Dapatkan semuanya. Dalam tanda petik, serakalah pada kebahagiaan. Maksudnya ini apa, Pak? Jangan pernah puas. Supaya bahagia gimana, Pak? Hiduplah benar. Serakalah. Satu kebenaran. Tambah kebenaran, tambah kebenaran, tambah kebenaran. Jangan serakah urusan uang. Serakalah urusan kebenaran. Good and good. Jangan pernah puas. Hidup benar. Jangan pernah puas. Berbuat benar. Indah ya. Sini kita berpacu terus. Memenangkan kompetisi dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rufus tampil menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupannya. Bagaimana dia menjalani hari-harinya. Sehingga Rufus sungguh-sungguh dikenal. Karena investasi ayahnya dalam keberimanannya di waktu lampau. Dan Rufus mendapat kehormatan yang tidak terhingga. Begitu pula sang ibu. Menjadi ayah pemberi arah. Saya harap itu jadi semangat kita. Ya. Saya akan mewariskan nama baik. Dan saya selalu bilang, kalau mau membuat orang tuamu bahagia, mau membuat aku bahagia, mamamu bahagia, cuma satu. Buatlah namamu baik dan harum. Maka bahagialah kamu. Mari kita buat arah kepada anak-anak kita. Bahwa tindakan anak bisa menampar kita secara luar biasa. Ya, ketika anak itu melangkah di tempat salah. Karena itu tiap anak-anak belajar. Maka saya harap yang muda sudah mulai lihat, satu waktu kalau aku nikah nanti ya, satu waktu kalau gini, aku akan jadi gini dan jadi gitu. Tanamkan pada dirimu. Jangan taruh di otakmu nanti anak-anak muda ya. Nanti kalau aku nikah rumahnya mau besar, mobilnya mau bagus. Bodoh sekali kamu. Itu dipikirkan semua orang di kolong langit ini. Ya, itu menyedihkan. Karena pada akhirnya orang kan tahu. Rumah mewah, mobil mewah. Bukan puncak bahagia. Hiduplah benar. Lakukan kehendak Allah. Maka dia akan menambahkan rezeki dalam hidupmu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan dalam hidupmu. dan engkau tidak akan kekurangan karena itu. Ya, maka saya harap anak-anak muda, remaja-remaja yang sudah digabung juga belajar. Iya, kita mestinya belajar begini. Dan orang tua belajar menginvestasi, memanfaatkan tiap bagian-bagian sehingga terjadi komunikasi batin antara kita dan anak-anak kita. Dan anak-anak bisa belajar, tahu arti kehormatan dalam kehidupan, tahu bagaimana mestinya memainkan peran dalam hari-hari kita. Biarlah Tuhan menolong kita, biarlah Tuhan memberkati kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, biarlah Tuhan memberkati kita, sehingga sungguh-sungguh ada satu arah dalam hari-hari hidup kita. Saudara-saudara, hidup adalah sebuah pertandingan dan pergulatan. Tahu masa sulit mendidik anak? Ketika anak berpikir dia sudah mengenal dirinya, ketika anak berpikir dia sudah punya keinginan, sayang. Anak-anak seringkali terlalu lambat belajar bahwa dia lebih bodoh dari orang tuanya. Miris ya. Selalu anak rasa lebih pintar dan lebih pengalaman, lebih hebat. Tapi kalau mau diingat, mundur lagi ke belakang, kita juga sama ya. Saya pikir-pikir kalau dulu mama saya bodoh-bodohin terus, hari ini saya nangis-nangis deh kalau ingat itu. Bapak saya lawan, bodoh benar. Tolol sebetulnya saya pikir. Tapi itulah, kemudahan seringkali jadi malapetaka yang mengerikan. Dan tidak ada yang bisa menolong anak itu menemukan kebenaran. Ya, kecuali kita tadi menginvestasi kebenaran dengan penuh dan utuh. Maka biarlah kiranya anak dan orang tua belajar berlomba menjadi keluarga yang saling melengkapi dan mengisi. Biarlah kiranya ayah ibu ya berlomba untuk bisa memberikan warisan penting pada anak-anak. Ya, sehingga anak-anak ngeliat ke atas lalu bilang ada role model. Bagaimana hidup bersama. Anak-anak ngeliat ke atas lalu melihat ada role model. Bagaimana hidup benar. Anak-anak ngeliat ke atas lalu melihat ada role model. Ya, bagaimana seharusnya mendidik anak. Ya. Pendek perjalanan, seringkali kita merasa headbutt di kehidupan. Perhatikan ya, kalau kita lingkupnya pergaulan kita segede handphone ini, lalu kita ada di sini, kita pikir kita hebat kan. Jago loh, aku tahu kiri kanan handphone. Oke, kamu tahu kiri kanan handphone, lalu ini amplop lebih besar dari handphone. Mulai kamu bingung, sudutnya kok jauh ya? Karena kamu berbanding dengan handphone lebih kecil bukan? Jadi kamu kuasai, begitu amplop udah mulai bingung. Lalu dibawa sekarang ke lebih lebar lagi, mulai bingung lagi, lebih lebar lagi, lebih bingung lagi. Sayang, anak berpikir dunia itu segede handphone. Padahal dunia itu segede ruangan ini berkali-kali. Maka dia pikir dia sudah tahu semua sudut-sudutnya. Padahal terlalu banyak yang dia belum lihat dalam hidupnya. Maka waktu dia tambah umur, tambah kaget. Dia pikir waktu mau menikah itu gampang pernikahan. Waktu dia nikah teriak-teriak kesakitan. Ya, sudah itu dia pikir gampang punya anak. Karena semua orang nikah pengen punya anak ya. Udah punya anak, meratap dan berdarah-darah lah kita ya. Anak yang bikin ketawa umur 2-3 tahun. Anak yang sama bikin kita nangis waktu umur 17 tahun. Ya, rasanya kita investasi 17 tahun cuma untuk ngelawan kita ya. Gila, ini anak udah begini. Tapi dia kawin kita senyum lagi dikit. Habis kawinnya kurang ajar lagi, pusing lagi kepala ya. Aduh, ini anak kapan bikin bahagia. Lalu kita lihat bercermin, ya ilah. Ternyata aku sedang mengulang perjalananku. Beda pemain aja ya. Dulu kita anak, sekarang namanya bapak. Apes deh loh. Iya. Dulu saya juga gagal. Dulu saya juga gini. Bikin nangis mama. Bikin begini dan bikin begitu. Akhirnya kemudian baru belajar lagi. Iya. Waduh, ini mesti dikurangi nih kesalahan yang kemarin. Kurangi lagi. Saya bersyukur pada Tuhan. Anak-anakku tidak senakal aku. Saya suka bilang sama istri saya, ini anak-anak nakal gini-gini. Kadang-kadang kalau saya naik darah. Tapi kalau saya lagi duduk diam, saya mikir, ini anak-anak sebetulnya gak nyampe 20% kenakalan saya dulu ya. Anak saya gak ada yang berani saya melawan saya. Saya hajar langsung. Tapi kalau saya sama bapak saya bawa pisau ke bapak saya. Saya tantang dia kelahi. Padahal kalau dia pukul, saya ambruk juga sih. Karena bapak saya si PM. Lebih tinggi pun. Waduh bisa kaos. Tapi saya punya nyali belajar dari bapak saya. Saya suka bilang, bapak saya memberi arah tapi arah yang kurang tepat. Karena saya memang jadi anak yang berani, karena papa memang gila juga. Kalau aku kelahi pulang nangis lawan anak kelas 6. Saya pernah cerita. Saya kelas 3. Kenapa kau nangis? Berkelahi. Kenapa kelahi nangis? Anak laki kau nangis kau. Lawanku kelas 6 badannya besar. Balik kau hajar pakai batu. Saya balik lagi. Ditantang lagi mana? Main. Main saya bilang kan biasa gitu kan. Dia dorong saya ambil batu. Saya hajar kepalanya. Pus, darahnya tumpah. Geger sekolah. Dipanggil ke sekolah. Guru saya marah. Panggil orang tua. Bapakku datang. Gurunya dimarahin. Karena bapakku si PM. Jadi kadang-kadang geblek juga. Saya bawa nama bapak saya nonton. Nonton itu saya selalu, kalau kita bilang, nonton dulu kan 17 tahun ke atas. Kalau di apa ya zaman dulu kan daerah itu kan selektif banget kan. Ah, kau belum 17, mau nonton aku. Terus ngomong, anaknya si Rait itu. Bapak saya si PM. Udah dari samping kau. Jadi biskup udah mulai selamat datang, main. Kan ekstra biasanya dulu kan. Dibukalah pintu dari samping. Jadi bukan masuk pintu depan, kita buka pintu samping. Masuklah aku kan. Baru nonton, cari-cari kursi yang kosong. Gak boleh lewat pintu depan, pintu samping. Saya hobi nonton setengah mati, tapi lewat pintu samping terus. Ya. Jadi beberapa biskop yang saya gak kenal. Udah, jadi kita biasa bayar. Hanya jadi kebiasaan jelek juga ya. Nah, dia memberi saya untuk cari akal apapun. Tidak pernah berhenti. Pantang bagi saya tidak bisa. Saya paling benci dengar kata, gak bisa. Aduh, ngamuk darah tuh. Apa yang kau coba? Ini. Ah, bisa rabu tuh. Tapi saya pikir ya, papa saya beri arah yang kurang tepat. Tetapi itu menjadi satu hal ketika arahnya jadi baik, berguna loh. Itu sebab kita bikin sekolah saya gak pernah menyerah. Saya bukan pendidik. Background pendidikan saya gak ada untuk bidang pendidikan. Saya bukan orang media, bidang apa background pendidikan saya gak ada untuk itu. Kita bisa kerjakan. Apa yang gak bisa dikerjakan kalau kita mau berusaha dan terus belajar. Nah itu bapakku yang ngajarin aku. Gak ada kalah. Gak bisa kok pakai tangan, pakai batu. Hajar kepalanya itu. Itulah bapakku. Ya, tapi saya gak ngajar anak saya, mengajar pakai batu ya. Cuma saya bilang, lu jangan takut. Macam-macam orang tonjok aja. Mamanya bilang, gila lu anak pendeta. Diajar-ajarin, gak bener. Biarin. Kadang-kadang saya suka begitu. Saya tidak suka anak terlalu leler-leler. Tapi saya tidak selalu benar untuk memberikan hal-hal seperti itu. Karena ini pengaruh dari bapakku dulu. Bisa nangkep. Berapa orang tua besar pengaruhnya. Padahal bapakku itu lawanku selama aku hidup. Jadi selama dia hidup kami tidak pernah akur. Sampai dia dipanggil Tuhan. Ya, saya rindu bapak. Saya bayangkan dengan pengenalan akan Tuhan ada papa. Waduh. Saya membayangkan hidup yang menyenangkan. Tapi saya tidak pernah punya. Saya membayangkan kami duduk lalu dia aku peluk. Tapi aku tidak pernah ngalamin itu. Dia beri aku arah, kurang tepat. Tapi jadi warisan bagiku. Dan aku ingin menambah arah itu. Supaya jangan salah apa yang kutanamkan pada anak-anakku. Supaya aku punya waktu. Dan akur dalam hidup. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Biar kita menemukan kenikmatan hidup. Dan jangan lupa ya. Bahagia itu tidak jauh di luar negeri sana. Di dalam rumah kita. Di kumpulan kita. Makan itu yang enak bukan di restoran mana. Tapi kalau duduk bareng. Suasana bahagia itu makan paling enak. Makan yang paling gak enak kalau udah ke restoran. Yang satu mau A, yang satu mau B pakai ribut dulu lagi. Ah udah geger deh kita. Kadang-kadang makan enak pun jadi gak enak ya. Karena ribut ini ribut itu. Nah yuk kita belajar sama-sama. Semua ambil bagian. Menikmati. Dan akhirnya betul-betul kita mendapatkan arah yang tepat dalam hidup kita. Apresiasi ayah. Dan biar ayah juga menemukan jati dirinya. Tapi semua anggota keluarga bisa mengapresiasinya. Apa yang kurang pada ayah? Ya biar kita mengingatkannya. Apa yang lebih dilakukannya? Berikan apresiasi padanya. Supaya jangan sampai ada waktu kau menyesal. Kenapa ya? Dulu waktu papa masih ada, kita ribut mulu. Kagak pernah akur. Sekarang dia sudah tiada. Tinggal kenangan. Mau balik pun susah. Biar Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Memahami kebenaran hidup yang sesungguhnya. Amin.